Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab At-Tauhid. Pembahasan kita masih pada bab yang ke-16, yaitu bab syafa'ah. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang macam-macam syafa'at yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikirkan syafa'ah, ada syafa'ah yang manfiyah, ada juga syafa'at yang musbatah. Ada syafa'at yang manfiyah, dinafikan, dan ada syafa'at yang ditetapkan. Syafa'at yang manfiyah, yaitu syafa'at yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manfiyah. Dan juga syafaat yang diperuntukkan oleh kepada orang-orang yang tidak berhak menerima syafaat. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak berhak mendapatkan syafaat dan juga tidak diterima syafaat untuk mereka. Jadi intinya syafaat yang manfiah itu syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga syafaat yang diperuntukkan bagi orang-orang yang syafaatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya syafaat yang tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada orang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun syafa'ah musbatah, syafa'at yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu syafa'at yang memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama diminta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga syafa'at tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang disyafaatinya. Nah, dan telah kita jelaskan macam-macam syafaat yang musbatah. Ada syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga syafaat yang umum. Ya. Baik para nabi, para rasul, para malaikat, orang-orang saleh atau anak-anak kecil yang meninggal dunia, mereka memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, telah kita jelaskan kurang lebih ada 6 macam syafaat. 6. 4 syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 2 syafaat umum. Baik bagi Nabi atau para Nabi yang lainnya, para malaikat, orang-orang soleh, atau anak-anak kecil yang meninggal di waktu kecilnya. Nah, telah kita jelaskan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah wahai Muhammad, milik Allah lah syafaat semuanya. Ya. Di Dikarenakan Allah lah yang memiliki syafaat, maka hendaklah syafaat tersebut diminta dari zat yang memiliki syafaat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang termasuk di antara kesyirikan meminta syafaat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu lahu mulkus samawati wal ardi. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, lahu mulkus samawati wal ard, milik Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi. Taqrirun libutlan ittikhadi sufa'a min dunihi. Ini merupakan penetapan terhadap batilnya menjadikan para pemberi syafaat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu malikul mulki. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki kerajaan-kerajaan. Pandaraja bidalika mulkus syafa'ah. Ya. Dan juga termasuk di bawahnya itu, Allah lah yang memiliki syafaat. Ya. Faida kana huwa malikuha batala an tutlaba mimman la yamlikuha. Maka apabila Allah lah yang memiliki syafaat tersebut, batillah ya, kalau diminta syafaat tersebut dari orang yang tidak memilikinya. Ya, jelas Allah yang memiliki syafaat. Nah, Allah yang merajai kerajaan langit-langit dan bumi, termasuk juga di dalamnya Allah yang memiliki syafaat. Ya, sehingga apabila Allah yang memilikinya, batillah kalau syafaat tersebut diminta dari selain yang memilikinya. Ma'adhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Allah mengatakan, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama. Ya. Ditetapkan ya syafaat itu harus ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi, mereka pun memberikan syafaat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak serta-merta, tidak langsung memberikan syafaat kepada yang lainnya, tapi meminta izin terlebih dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis ya tentang syafaatul uzma. Nah, ketika manusia datang kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lainnya, ketika nabi-nabi tersebut meminta uzur, tidak bisa memberikan syafaat, mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW tidak langsung memberikan syafaat kepada mereka. Tapi, ya, datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sujud, tersungkur, meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga Allah izinkan. Ya, Allah katakan, irfa' ra'sak, wasal tuta, wasfa' tushaffa. Angkat kepalamu. Ya, mintalah akan diberikan kepadamu. Ya. Mintalah syafaat akan diberikan syafaat kepadamu. Setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada seluruh manusia ketika itu. Untuk diputuskan ya, bagaimana keadaan mereka. Wa la yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali bagi orang yang diridhoi. Ini syarat yang kedua. Nah, yaitu kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang yang diridhoi itu mereka adalah kaum mukminin, muwahhidin. Nah, adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka adalah orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syafaat untuk mereka itu tidak bermanfaat sama sekali. Qala Ibn Jarir, berkata Ibn Jarir, nazalat lama qala al-kuffar ma na'budu awsanana hadhihi illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ayat ini turun ketika orang-orang kafir mengatakan pada berhala-berhala kami ini, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Ini alasan yang diungkapkan oleh orang-orang musyrik ketika mereka beribadah kepada sesembahan-sembahan mereka. Ya, baik kepada berhala-berhala atau beribadah kepada orang-orang saleh atau beribadah kepada para malaikat dan yang lainnya. Ya. Mereka mengungkapkan alasannya supaya yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala itu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Ya. Maka turunlah ayat qala Allah taala, Allah mengatakan qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, milik Allah lah syafaat semuanya. Lahu mulkus samawati wal ardi. Milik Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi. Thumma ilaihi turja'un. Kemudian kalian akan dikembalikan kepadanya. Ya. Sehingga tidak usah meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa dikatakan syafaat itu milik Allah semuanya? Mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alasan-alasan yang kalian ungkapkan itu ya tidak bermanfaat. Itu hanya sekedar alasan saja. Nah, supaya mereka memberikan syafaat, supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala, itu alasan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beralasan seperti itu, tetap mereka dinyatakan musyrik dan juga kafir. Nah, bantahan kepada kuburiyun, ya, para penyembah kubur, orang-orang yang mengagungkan kuburan, ya. Ketika diingatkan, tidak boleh minta syafaat atau beribadah kepada mereka, mempersembahkan persembahan-persembahan atau salah satu di antara bentuk ibadah kepada mereka. Mereka beralasan, kami tidak beribadah kepada mereka, melainkan supaya mereka memberikan syafaat kepada kami. Supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Sekali lagi, alasan ini alasan yang telah diungkapkan oleh orang musyrik zaman dahulu. Dan Allah sudah menerima alasan ini. Yeah. Walaupun mereka beralasan dengan alasan seperti ini, tetap Allah menyatakan mereka itu musyrik. Mereka itu kafir. Nah, yeah. Kenapa dikatakan tadi syafaat milik Allah semuanya? Kalau mau minta syafaat, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Jangan kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia tersebut. Nah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad Abdul Wahab membawakan ayat yang lain berkaitan dengan syafaat. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-255. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Tidak ada yang memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maknanya ini penafian. Man di sini maknanya penafian. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tanpa izin Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat. Ya, baik itu para anbiya, para nabi, para malaikat, atau para wali, atau orang-orang soleh. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Ini yang menjadi syahid, ya, bahwasannya an-syafa'ata la takunu illa bi'idnillah. Syafaat itu, ya, tidak terwujud kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarah penjelasannya, qad tabayyana mimma taqaddama minal ayat. Ya, telah jelas dari ayat-ayat yang telah berlalu, anna syafa'ata allati nafaha al-Qur'an hiya allati tutlabu min ghairillah. Sesungguhnya syafa'at yang dinafikan oleh Al-Quran, yaitu syafa'at yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa fi hadhihi al-ayat, dan pada ayat ini, bayanun anna syafa'ata innama taqa'u fid daril akhirah bi'idnihi. Dalam ayat ini penjelasan bahwa syafa'at itu hanyalah terwujud di akhirat nanti dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita sebutkan tadi bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi, para malaikat, ya, orang-orang soleh, para wali, mereka tidak bisa memberikan syafaat, ya, tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kalau demikian, hendaklah meminta syafaat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikarenakan tadi kita sebutkan mereka itu, para nabi, para malaikat, orang-orang soleh, tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yawma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu ar-Rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu, nah, la tanfa'u syafa'ah, syafa'at tidak bermanfaat kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Ya. Dan orang yang diridhoi ucapannya. Fabayyana annaha la taqa'u li ahadin illa bi syartaini. Allah menjelaskan bahwa syafaat tersebut, ya, tidak terwujud bagi seorang pun kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, idnu Rabbi ta'ali syafi' ayasfa'ah. Ya. Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Ini yang pertama, izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaatnya. Yang kedua, ridahu anil ma'adhun bis syafa'ati fihi. Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kepada orang yang diizinkan, nah, ya, untuk mendapatkan syafaat. Nah, dan kita sebutkan tadi, orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Nah, ya, sehingga orang-orang musyrik, orang-orang kafir, nah, sebanyak apapun orang yang memberikan syafaat kepadanya, tidak bermanfaat. Kenapa? Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa huwa ta'ala la yardha min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah illa ma urida bihi wajhu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridha dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang zahir dan yang batin kecuali yang diinginkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak ridha dengan kesyirikan. Ya, baik berupa ucapan atau perbuatan. Baik amalan-amalan yang nampak ataupun amalan-amalan yang tersembunyi. Ya. Walakiyal abdu bihi rabbahu mukhlisan ghair syaqin fi dalika. Dan seorang hamba berjumpa dengan Rabb-nya dalam keadaan ikhlas, tidak ragu dalam hal itu. Ya. Orang semacam ini orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama dalla ala dhalika al-hadis as-sahih, sebagaimana hadis yang sahih menyebutkan hal itu. Nah. Wa sayati dhalika muqarraran fi kalami Syekhul Islam rahimahullahu taala. Dan akan datang ya penetapan hadis-hadis tersebut dalam ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Yang jelas pada ayat yang kita bacakan tadi, nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa syafaat itu tidak terwujud kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini merupakan bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan para pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengira bahwasannya para wali atau orang-orang soleh yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka adalah para pemberi syafaat. Nah, mereka akan menunaikan apa yang mereka inginkan diisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, mereka memalingkan berbagai macam bentuk ibadah dipersembahkan kepada orang-orang soleh atau para wali yang telah meninggal dunia tersebut. Ya, menyembelih untuk kuburannya, bernadar untuk kuburannya, bahkan tawaf di kuburannya. Nah, bertabaruk, mengalap berkah, mencari berkah di kuburannya. Ya, atau mengelus-ngelus tanah kuburannya, batu kuburannya, beribadah kepada mereka. Nah, kemudian mereka mengatakan, haulai syufa'auna indallah. Mereka ada pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu perbuatan yang semacam ini perbuatan yang batil. Kenapa? Dikarenakan syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Sehingga minta dari Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Nah, jangan minta kepada para wali ya, atau para nabi atau para malaikat ya, mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan diserupakan Allah dengan makhluknya. Ya, dikatakan di antara sebab mereka terjatuh kepada kebatilan ini, ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebagaimana raja yang ada di dunia ini, ya, ketika ada rakyat jelata, nah, menyampaikan keinginannya, dalam keadaan raja tersebut tidak mengenalinya, tidak akan diterima keinginannya. Nah, sehingga harus ada pelantara yang menyampaikan keinginan mereka kepada raja tersebut. Ya, ini raja dunia. Ya. Nah, yang serba keterbatasan, serba kekurangan, tidak bisa mengetahui seluruh keadaan rakyat-rakyatnya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah mengetahui semua makhluknya. Allah mendengar semua ucapan-ucapan makhluknya. Ya. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada yang tersamarkan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Saya jangan sampai serupakan dengan raja tadi. Ya. Kalau raja ya demikian keadaan raja dunia yang banyak keterbatasan, banyak kekurangan. Ketika seorang rakyat jelata ingin menyampaikan keinginannya kepada raja, harus melalui pelantara-pelantara tadi. Ya. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, langsung tidak usah ya kita menyampaikan keinginan kita melalui ya orang-orang yang telah meninggal dunia yang dianggap sebagai wali. Nah, yang dianggap sebagai orang-orang soleh. Langsung sampaikan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Enggak usah melalui para nabi yang telah meninggal dunia. Wahai nabi ini, sampaikanlah keinginanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar. Nah, ya. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepada aku. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah pakai perantara. Ya, orang-orang yang telah meninggal dunia tadi dari kalangan para wali ya, atau orang-orang soleh atau para nabi, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji niscaya aku akan mengumpulkannya. Nah, setelah itu Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala membawakan ayat yang lain dalam surah An-Nazim ayat 26. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa qawluhu wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yardha. Betapa banyak malaikat yang ada di langit-langit. Syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan bagi orang yang Allah kehendaki dan orang yang Allah ridhai. Ya. Sini Allah mengatakan wa kam min malakin fis samawat. Ya, kam di sini maknanya kasir. Ya, betapa banyak. Nah, ya, betapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit. Atau diistilahkan, kam di sini, kam khobariyah. Kam di sini ada kam khobariyah, ada kam istifhamiyah dalam bahasa Arab. Kalau istifhamiyah artinya pertanyaan. Kam, berapa artinya? Nah, ya. Ada juga kam maknanya khabariyah, pengkhabaran. Ya. Dan kam di sini maknanya kasir, banyak. Sehingga betapa banyak maknanya. Ya, malaikat yang ada di langit-langit. Disebutkan di langit-langit dikarenakan langit ini merupakan mawatinul malaikat. Ya, tempat tinggalnya para malaikat di langit. Ya. Nah, sehingga banyak disebutkan dalam ayat ataupun hadis Nabi SAW malaikat turun. Ya. Kenapa? Dikarenakan tempat tinggalnya malaikat itu ya pada asalnya di langit. Tanazzalul malaikatu waruhu fihi bi'idni rabbihi min kulli amr. Ini ketika Lailatul Qadar. Para malaikat turun ya dari langit ke bumi. Begitu juga Jibril. Nah, tempatnya malaikat, dasarnya di langit. Jika Allah Subhanahu wa taala pun ya sebutkan bagaimana keadaan para malaikat. Ja'il malaikah uli ajnihati masna wa thulasa wa ruba. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat itu ya memiliki sayap-sayap. Ya, ja'il malaikati rusula. Allah jadikan para malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap-sayap. Ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat sayapnya. Nah, ya. Sehingga Allah pun mengatakan di sini, wa kam min malakin fis samawati. Ya, tidak menyebutkan wa kam min malakin fis samawati wal ardi. Tapi mengatakan wa kam min malakin fis samawat. Ya. Berapa banyak malaikat yang ada di langit-langit. Ya. Tidak disebutkan dan di bumi. Tapi disebutkan di langit-langit. Kenapa dikatakan tadi? Nah, langit itu mawatinul malaikat. Ya, tempat tinggalnya malaikat. Nah, dalam keadaan jumlah mereka itu banyak, ya, tidak terbatas kepada 10 malaikat saja. Jumlah mereka banyak. Allah katakan, la tughni syafa'atuhum syai'ah. Ini penafian. Ya, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun. Saya sebutkan syai'an. Ini nakirah dalam pemaparan penapian. Ini menunjukkan umum. Ya. Dan artian syafaat mereka itu tidak bermanfaat selama-lamanya. Ya. Illa bisyartain. Tentunya kecuali dengan dua syarat. Illa min ba'di ayya' dan Allah. Kecuali setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkannya. Syarat yang pertama. Nah, kemudian Allah sebutkan lima yasha wa yarda, bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Ini syarat yang kedua. Ya. Setelah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada yang memberikan syafaat, untuk memberikan syafaat, dan ridha kepada yang di syafaatinya, untuk diberikan syafaat. Ya. Dan mereka yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mukmin al-muwahhid. Seorang mukmin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia memiliki dosa-dosa yang berhak untuk mendapatkan azab. Ya. Seorang mukmin yang muwahhid tapi terjatuh kepada dosa-dosa, dan dia berhak untuk mendapatkan azab, tapi dengan syafaat tersebut, ya, bisa menjadi sebab, nah, terhindarkan dari azab tersebut, ya, atau dengan syafaat tersebut, nah, menyebabkan dia dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ya. Lalu dijelaskan macam-macam syafaat. Ada syafaat bagi seorang mukmin yang dia berhak untuk masuk neraka supaya tidak masuk neraka dengan syafaat tersebut. Ya. Nah, ada juga di syafaat bagi mukmin muwahhid, ya, yang masuk neraka untuk keluar dari api neraka. Ya. Lalu dijelaskan berbagai macam syafaat pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tetapi ila huna insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, masih dalam bab asy-syafa'ah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.